Kau selalu menduga diriku tak pernah memahamimu. Bahkan kau selalu curiga ada yang lain, dan kuduakan cintamu. Jangan kau salah menilaiku dengan semua sikap diamku ini. Jauh di dalam lubuk hatiku aku.